Dari Aceh sampai Papua, mari kita satukan karya. Bersama Pro Syariah, raih harapan dan amanah. Pro Syariah, berkarya dalam keragaman. Pro Syariah, Pro Syariah, terdepan dan terpercaya. Indonesia.